Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar ba'd. Baik. Nah, kita melanjutkan membaca keterangan hadis dari surat yang dikirimkan oleh Al-Mughirah ibn Syu'bah kepada sahabat Muawiyah ibn Abi Sufyan ya radhiyallahu ta'ala anhum, di mana dalam surat tersebut disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam setiap selesai dari salat wajib beliau, ya, salat wajib yang 5 waktu, beliau berzikir dengan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Kemudian juga disertakan dalam surat tersebut bahwa kana, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanha an qila wa qal. Sudah disebutkan apa makna dari qila wa qala, yakni naqlul kalam min ghairi tasabbutin. Ya, menukilkan ucapan manusia tanpa tasabbut. Itu namanya qila wa qala. Ya. Sementara kita ketahui, ya, hal yang demikian sangat-sangat memberi peluang untuk seorang yang terjatuh dalam apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man haddatsa bi kulli ma sami'a, ya, faqad kadzaba. Hukumnya kala sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang menceritakan, menyampaikan semua yang dia dengar, maka sungguh dia berdusta. Ya. Walaupun dia tanpa ada niatan sengaja untuk berdusta. Ya, oleh karena itu di masa kita peluang ini semakin terbuka, ya, dengan kemudahan berbagai fasilitas komunikasi. Ya. Adanya ada fasilitas WA ataupun yang semisalnya khususnya, ya, yang bisa jadi ya, suatu berita tersebar demikian cepat, ya, dalam hitungan detik, ya, tanpa seseorang berusaha untuk dan mengecek kebenaran berita itu. Ya, oleh karena sering diungkapkan ya oleh sebagian ya pengguna, ya saring dulu sebelum apa? Sebelum sharing, ya seperti itu. Disaring dulu mana yang benar, ya, yang juga pantas untuk disampaikan. Karena tidak setiap ya perkara meskipun itu benar, ya, pantas untuk disampaikan ketika itu. Ya. Di sini pentingnya bagi kita untuk betul-betul cermat, teliti dalam menerima berita itu sendiri, kemudian dalam menyampaikannya, apakah itu sesuatu yang memang maslahat untuk disampaikan ataukah tidak. Baik. Kemudian wa idha'atil mal, berikutnya yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah idha'atil mal, menyia-nyiakan harta. Menyia-nyiakan harta. Ya sudah kita pelajari pada keterangan Al-Imam As-Sa'di sebelumnya bahwa masuk dalam kriteria idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Ya, ketika ini pada kadar yang mungkin bisa jadi tidak tergambar pada diri kita, yaitu masuk dalam menyia-nyiakan harta. Karena biasa saja yang tergambar pada diri kita, ya, orang menyia-nyiakan harta itu untuk beli petasan, kembang api, dan yang semisalnya. Ya, dari hal-hal yang ya, sifatnya untuk semata-mata kesenangan jiwa saja. Ternyata digambarkan oleh Al-Imam Abdurrahman As-Sa'di di sini, masuk di dalamnya seorang yakni mentasarufkan hartanya pada perkara yang mustahab, perkara sunnah, tetapi dia ya melalaikan dari perkara yang wajib, ya, melalaikan perkara yang wajib, ya, tidak menyegerakan dari perkara yang wajib. Contohnya apa? Ya, dia bersedekah dalam keadaan dia memiliki utang yang harus diselesaikannya. Ini masuk dalam kriteria apa? Idha'atul mal. Ya, subhanallah. Ya, sampai sedemikian ya para ulama di dalam menjelaskan secara terperinci ya hal-hal dari perbuatan yang masuk di dalamnya dalam cakupan idha'atul mal. Nah, kemudian ada satu kesalahan yang sempat terjadi. Ya, alhamdulillah ada yang mengingatkan pada bagian sebelum idha'atul mal, fa innal waqta tsamin wa baqiyatu umril mu'min la qimata lahu. Di situ ya, bahasanya waktu itu sesuatu yang tsamin, ya. Yani yang berharga, dan sisa umur seorang mukmin ya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan padanya dari sisa umur yang ada, la qimata lahu. Mana la qimata lahu? Ya, artinya tidak bisa dibandingkan, dinilai dengan apapun. Ya. Ini bukan tidak bernilai, tapi tidak ada pembandingnya. Ya, tidak ada pembandingnya, karena kita ketahui, ya, bagaimana orang-orang yang datang kepada mereka tanda-tanda kematian, ya, berupaya untuk meminta ditangguhkan. Ya, ditangguhkan walaupun hanya sebentar untuk bisa beramal salih. Jadi menunjukkan bagaimana berharganya waktu. Ya. Oleh karena itu, jangan sampai sesuatu yang demikian tinggi nilainya ini kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, sebagai modal yang Allah berikan kepada setiap kita, ya disia-siakan ya begitu saja. Ya, terlebih hal yang tentunya tidak pantas bagi para pembawa ilmu ya untuk ya menghabiskan waktu-waktunya dalam perkara yang mubahat. Ya, perkara-perkara yang mubah. Ya, kita tahu perkara yang mubah ya di antara faedahnya adalah untuk memberi semangat seorang ya dalam perkara-perkara yang disyariatkan. Ya, karena kita butuh ya untuk adanya apa istilahnya pendongkrak semangat ya, di antaranya perkara yang mubah. Ya. Karena kita bukan seperti para malaikat ya yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di atas ketaatan. Ya, kita memiliki hawa nafsu dan sekian banyak kelemahan, juga termasuk di dalamnya kejenuhan ya, di mana perkara yang mubah ini bisa menjadi obat sebagaimana disebutkan oleh para ulama, Al-Imam Ibnu Utsaimin dan yang lainnya ya, untuk menyegarkan kembali semangat seorang. Tapi ya, berlebih-lebihan dalam perkara yang mubah ini juga perkara yang akan menyeret kepada sesuatu yang terlarang di dalam syariat, termasuk di dalamnya adalah menyia-nyiakan harta, demikian juga menyia-nyiakan umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya, sehingga jangan sampai, saya ingatkan kembali para pembawa ilmu ya, berlebih-lebihan di dalam perkara yang mubah atau termasuk di dalamnya ya, yang mungkin terkadang banyak terjadi, ikut apa-apa yang sedang in di dunia luar ya, sedang musimnya ini ikut, musimnya itu ikut ya. Dan para pembawa ilmu itu akan menjadi sesuatu yang disorot oleh masyarakat di sekitarnya. Yang husnul akan menganggap, wah, nah itu nah fulan orang yang berilmu saja ya melakukannya kok. Nah, yang sebaliknya, yang penilaian negatif ya akan menilai, wah, masa orang yang punya ilmu seperti itu waktunya habis buat seperti itu. Ya. Sehingga di sini penting bagi kita ya, khususnya yang berupaya untuk bersungguh-sungguh di dalam menimba ilmu, untuk berbuat hal-hal yang paling bermanfaat di antara sekian banyak hal-hal yang bermanfaat. Selanjutnya kita membaca pada bagian terakhir dari halaman 182 di situ. Wa idza ta'ammalta ahwalana, jika engkau perhatikan keadaan kita, wajadtana murtakibina li hadzal nahyi, engkau akan dapati kita, yakni kebanyakan kita, terjatuh ke dalam larangan ini. Ini terkait dengan idha'atul mal, ya, menyia-nyiakan harta. Ya. Yang bisa jadi, mungkin mayoritas kita, jangankan, ya, kita mengeluarkan harta kita dalam perkara yang mustahab, kemudian lupa dari perkara yang lebih wajib. Ya, bahkan bisa jadi kita mengeluarkan harta kita dalam perkara-perkara yang di situ, ya, mudaratnya itu lebih banyak dibandingkan manfaatnya dalam keadaan kita menanggung kewajiban-kewajiban yang harus kita tunaikan. Ya. Jadi kalau dari sisi para ulama, ya, mengeluarkan harta untuk suatu perkara yang mustahab, perkara yang sunnah, tapi seorang, ya, mengesampingkan perkara yang wajib, ini sudah idha'atul mal, menyia-nyiakan harta, bagaimana lagi seseorang yang mengabaikan perkara yang wajib kemudian justru hartanya digunakan untuk perkara-perkara yang lebih banyak mudaratnya dibandingkan manfaatnya. Fatajidul insana yahdi al-hadaya al-azimah wa alaihi duyun. Engkau akan dapati seseorang yang dia memberikan hidayah, memberikan yakni hadiah dengan hadiah-hadiah yang besar dalam keadaan dia menanggung utang, ya, utang-utang yang banyak. Sementara kita tahu utang ini suatu kewajiban. Di masa kita banyak orang-orang yang meremehkan terkait dengan permasalahan utang. Sebagai contoh misalnya, ya, yang pinjam-pinjam di bank itu, ada yang prinsipnya, oh, nanti kan kalau saya belum lunas terus saya mati kan bebas, ya, menganggap urusannya selesai dengan itu, ya, ya dan billah. Au aqaribuhu muhtajun, atau, ya, familinya, kerabatnya dalam keadaan membutuhkan bantuannya. Ya, ternyata dia justru memberikan, mengeluarkan hartanya untuk hal-hal yang sifatnya sekedar tadi, hadiah-hadiah untuk orang lain. Au kadzalika tajiduhu yalbasu al-malabis al-fakhirah. Atau demikian pula, engkau mendapati seseorang yang dia memakai, ya, pakaian-pakaian yang fakhirah, ya, yang mewah, ya, pakaian-pakaian yang mewah, ya, yang necis. Ya. Kemudian, وَيَتَبَسَّطُ فِي الْمَآكِلِ الْكَثِيرَةِ, ya, dan berlapang-lapang dalam permasalahan, yakni makanan-makanan yang demikian banyak, ya, makanan-makanan yang juga mewah. وَعَلَيْهِ دُيُونٌ عَظِيمَةٌ, ya, sementara dia memiliki tanggungan utang-utang yang demikian besar. Ya. Ini yang mungkin dikenal dengan pola hidup. Ya. Inginnya, ya, mengikuti pola hidup orang-orang yang memiliki harta yang banyak, sementara dia tidak mampu mengukur kemampuan. Ya. Ingin seperti itu dengan cara pinjam, ya, kepada orang, saya pinjam untuk ini. Ya, yang parah lagi kalau alasannya saya pinjam untuk membayar SPP anak-anak saya. Oh, ternyata digunakan untuk hal-hal yang semisal ini. Ya. Maka di sini sekali lagi penting bagi kita semua, ya, khususnya, ya, para kepala keluarga untuk bisa mengukur, ya, kemampuan-kemampuan diri-diri kita. Sering kita dengar ucapan rahimallahu imra'an arafa qadra nafsihi. Dan ungkapan ini sangat bermanfaat dalam segala kondisi. Ya, dalam segala kondisi terkait dengan permasalahan ini, permasalahan yang lainnya. Ketika seorang ya bisa melihat kemampuan dirinya untuk tidak berbuat kecuali sesuai dengan apa yang dia mampu, maka dengan itu ya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmahnya, kasih sayang kepada hamba tadi. Au aqaribuhu wa jiranuhu jia'un, seseorang ya dia memakai pakaian-pakaian yang mewah, ya makanan-makanan yang lezat dan semisalnya, sementara kerabatnya atau mungkin tetangganya dalam keadaan kelaparan. Ya. Dia berbuat seperti itu dalam keadaan dia tidak memikirkan ya utang-utang yang menjadi tanggungannya. Fal fakirul ladzi yatufu 'alal abwab wa dhimmatuhu bariyatun minadh duyun ahsanu min hadza bikathir. Ya, digambarkan di sini perbandingannya oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Seorang yang fakir, ya, seorang yang miskin, seorang yang kere, yang dia keliling di pintu-pintu rumah manusia, meminta-minta dari satu rumah ke rumah yang lainnya, yang ngantuk wudu, ya. Dalam keadaan dia bebas dari tanggungan utang, ya. Dia keliling karena dia butuh. Baik. Dalam keadaan dia tidak punya gambaran untuk bisa mendapatkan ya, jalan untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan dirinya ataupun keluarganya, kecuali ya, dengan harus menahan malu. Misalnya ini ya, seperti ini. Ya, datang ke satu pintu minta bantuan, datang pintu yang lainnya. Maka kondisi orang yang seperti ini ahsanu min hadza bikathir. Ya, jauh lebih baik dibandingkan tadi seorang yang hidupnya bermewah-mewahan dalam keadaan hidup mewah di atas apa tadi? Di atas utang. Dan terkait dengan meminta-minta ini, ya, jadi tanpa adanya hajat ya, yang sangat mendesak, ini perkara yang tercela dan masuk dalam cakupan kabairuz dzunub, masuk dalam cakupan dosa-dosa besar. Kenapa? Karena datangnya ancaman terhadap perbuatan tersebut. Ya. Dan sebagainya datang berupa ancaman akhirat. Dan ini termasuk hal yang menunjukkan bahwa itu adalah perbuatan dosa besar. Dalam riwayat Al-Imam Muslim min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, Nabi SAW menyatakan, man sa'alan nas amwalahum takathuran fa innama yas'alu jamran falyastaqil aw liyastakthir. Siapa yang minta-minta ya kepada manusia harta mereka ya takatsuran, tujuannya untuk ya numpuk-numpuk ya, bukan karena kondisi apa sangat terdesak, bukan, tetapi dia menjadikan itu sebagai profesi. Hanya mungkin di antara antum ada yang mendengar, ya, ada di suatu tempat, satu desa itu profesinya itu pengemis, ya. Tempat kerjanya, kantornya jauh, ada yang di Jakarta, ya, ya. Pasar apa gitu. Ya. Rumahnya mewah, ya, bahkan penghasilannya perharinya, ya, itu bisa setingkat dengan pejabat eselon berapa itu. Dia meminta-minta bukan karena terdesak kebutuhan, tapi apa? Untuk menumpuk-numpuk harta. Ya, takatsur. Kata Nabi, fa innama yas'alu jamrun. Sungguhnya hakikatnya yang dia minta kepada manusia itu adalah bara api. Ya, untuk ditumpuk-tumpuk ya di alam kuburnya. Fal yastakil. Maka silakan dia minimalkan ya. Dia sedikitkan bara api itu. Aw yastakthir, atau dia tambah sehingga semakin banyak bara api yang ya, dia kumpulkan, atau sebaliknya dia tinggalkan itu sehingga dia selamat. Tapi ini ya, ancaman terkait dengan meminta-minta. Ya, dan tentu beda perkaranya ketika seseorang memotivasi orang lain untuk ya beramal dengan amal soleh dari sisi harta ini. Ya, itu babnya bab syafaat. Ya, misalnya ada suatu program ya di dalam ya sebuah ma'had ya untuk menghasung orang-orang yang memiliki kelapangan rizki untuk bisa berperan padanya. Karena itu adalah kesempatan yang Allah bukakan. Itu lain, bukan termasuk dalam ya cakupan meminta-minta itu. Ya mungkin kalau di kalangan orang-orang hajuriyin, kenal istilah kelompok ini, itu juga masuk dalam tasawul katanya, minta-minta. Padahal tidak demikian yang dimaksud. Ya, tasawul yang meminta-minta yang padanya datang celaan, celaan itu untuk hal yang sifatnya apa? Ya, pribadi. Dia minta untuk kepentingan pribadi. Ya, dalam keadaan ya Allah Subhanahu wa taala mencukupkannya. Hal yang juga mungkin baik untuk diingatkan di sini apa yang ditanbihkan oleh Syekh Zakaria Ibn Syu'aib ya, hafizahullah, pada Mu'min Daurah beliau kemarin ya, terkait tidak bolehnya ya bermudah-mudahan ya untuk ya, sedikit-sedikit ini ada pondok kebutuhan ini, ada pondok kebutuhan itu ya, seperti itu. Kenapa? Karena nanti akan memunculkan kesan ya bahwa dikit-dikit kok ya, pondok itu minta-minta terus ya, seperti itu. Dan umumnya kan kita manusia itu ya kalau diminta terus enggak suka. Ya. Ya, beliau mengarahkan biarkan ya ikhwah untuk berpikir. Sebagai contoh misalnya kita ya, pada momen berkumpulnya manusia ya dalam jumlah besar. Ini kan butuh ada pengeras suara ya. Ya. Yang terkadang pengeras suara itu ya ada gangguan, entah itu dari mic-nya atau mungkin dari salonnya atau semisalnya. Ya. Misal dalam hal ini kok sudah 2 hari atau 3 hari kok tanpa mic ya sore itu. Ya, sebagian mungkin yang di belakang wah enggak kedengaran. Mestinya kondisi yang semisal ini itu kan sudah mestinya, ini kita bicara mestinya ya, mestinya sudah menjadikan seorang itu bertanya kenapa kok ini sudah 2 hari atau 3 hari enggak pakai mic ya, ya. Enggak harus ditanyakan afwan ya, mungkin dari pengurus ini mic kita mengalami kerusakan, butuh dana sekian. Kan maksudnya tidak harus seperti itu ya. Kita yang sadar, semua kita yang sadar. Sehingga tanpa harus dalam hal ini, ya, dari pihak yang diamanai untuk mengurus itu, ya, menyampaikan semacam sebuah apa namanya itu kalau mau diistilahkan ya i'lanat, pengumuman-pengumuman ya, yang semisal itu. Kemudian kita masuk perkara berikutnya, wa qauluhu wa kasrata as-su'ali. Hal berikutnya yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah banyak bertanya atau banyak meminta. As-su'al di sini bisa dua maknanya, bisa maknanya banyak bertanya atau banyak meminta. As-su'al ay al-ilhahu fi su'alin nas. Soal di sini maknanya yakni al-ilhah. Ilhah itu artinya desakan, ya, rengek-rengek ya, di dalam meminta kepada manusia. Ini makna kasratus soal. Menyampaikan ini, ya, demikian, itu demikian. Ya, yang intinya bagaimana orang yang diminta itu mau untuk memberi. Baik. Bisa juga kata beliau au at'annutu fi su'alil ilmi. Berdalam-dalam dalam menanyakan suatu ilmu. Artinya melampaui dari kadar yang dibutuhkan. Ya, bahkan terjatuhnya dalam ya, bertanya-tanya perkara yang itu tidak ada manfaatnya, bahkan ya, memudaratkan. Ini makna dari banyak meminta atau banyak bertanya. Kata beliau, wa amma kathratus su'ali litta'allumi fama'murun bih. Idza kana lil istirsyadi. Adapun banyak bertanya dalam rangka untuk ta'allum, belajar. Ya. Maka yang demikian diperintahkan kalau tujuannya lil istirsyad, untuk mengharapkan bimbingan, arahan. Ya. Dalam seluruh sisi yang kaitannya dengan permasalahan bab-bab ilmu. Dalam masalah akidah, ya, dalam masalah ibadah, dalam masalah muamalah, ya, termasuk juga dalam ilmu-ilmu yang menjadi sarana atau perangkat ilmu syariat, ya, yang dikenal dengan ilmu alat, maka termasuk ya, dalam hal yang terpuji dalam hal ini ketika seorang ya, banyak bertanya yang menunjukkan, yakni pertanyaan yang bermanfaat tentunya, berbobot, yang menunjukkan kesungguhan dia ya, untuk bisa menguasai ilmu yang dia pelajari tersebut. Ini perkara yang diperintahkan. Kama qila li Ibn Abbasin, sebagaimana ditanya ya, Ibn Abbas oleh seorang, bima adrakta hadal ilma, dengan apa engkau bisa mendapatkan dan menguasai ilmu ini, yakni ilmu agama ini. Ya, sebagaimana kita ketahui, beliau Ibn Abbas radhiyallahu anhuma ya, Allah berikan keluasan ilmu dalam beragam cabang-cabang ilmu. Ya, khususnya dalam bab tafsir. Sampai digambarkan beliau seperti jami'ah. Jami'ah itu kan universitas. Yang di dalamnya ya dipelajari beragam disiplin ilmu. Ada fakultas-fakultas ini, fakultas itu dan sebagainya. Ya. Dalam biografi beliau ya, digambarkan bagaimana manusia ya, mendatangi dari ba'da salat subuh. Datang ke beliau mempelajari suatu cabang ilmu. Kemudian setelah selesai ya, sampai menjelang ya, waktu duha ya, ganti rombongan manusia belajar kepada beliau cabang ilmu yang berbeda dengan yang sebelumnya. Ya. Kemudian selesai rombongan ini, masuk berikutnya rombongan yang lain yang mempelajari ilmu dari beliau cabang ilmu yang berbeda dengan dua kelompok yang sebelumnya. Ini gambaran sedikit tentang bagaimana keluasan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada Ibnu Abbas. Ditanya, dengan apa engkau menguasai ilmu itu? Qala, ya, dijawab oleh beliau, biqalbin aqul wa lisanin saul. Ini yang menjadi syahid, lisanin saul wa badanin ghairi malul. Dengan hati yang akul, yakni banyak berpikir, ya. Jadi enggak sifatnya ya, yang penting nerima aja. Ya. Kemudian dengan lisan yang banyak bertanya, hal-hal yang memang belum dipahami, ya ditanyakan, atau yang butuh untuk tambahan penjelasan ditanyakan, sehingga dengannya seseorang bisa mendalam dalam suatu permasalahan yang dia pelajari. Kemudian berikutnya, wa badanin ghairi malul. Ya, dan dengan badan, ya, yang tidak mudah malas. Ya, oleh karena itu, ya, satu ungkapan di kalangan sebagian salaf yang diingat oleh Al-Imam Muslim rahimahullah ketika beliau menulis kitab sahihnya. Beliau rahimahullah, Al-Imam Muslim, ketika menulis kitab sahihnya, setelah beliau ya berupaya untuk mengumpulkan berbagai riwayat dengan jalan-jalan dalam suatu hadis, ya, beliau mengalami lemah semangat karena yakni beratnya perjuangan itu. Kemudian beliau teringat dengan suatu ucapan di kalangan salaf, ya, la yunalul ilm birahatil jasad, ya, tidak akan diraih ilmu itu dengan badan yang santai, ya. Kalau kita subhanallah, biasa kita ya, di jeda-jeda pelajaran kita kan masih bisa ngopi, ya, sorry, ya. Ya. Al-Imam Ibn Abi Hatim, ya, dalam biografi beliau, beliau bercerita pernah suatu saat, ya, guru, ya, beliau ini tidak ngajar karena sakit, ya, dan ya sudah demikian beratnya sudah tidak mampu lagi untuk tetap ngajar. Ini juga, ya, guru-guru di masa kita kan dikit-dikit libur kenapa sakit. Sampai akhirnya kesempatan ini digunakan untuk, ya, cari tambahan lauk ke pasar. Ya, beli ikan. Ya. Baru persiapan mau mengolahnya, dikabarkan saya sudah sehat lagi, ya. Kalau kita kan mungkin ya, ah, tanggung ini nanti izin aja dulu ini anu. Enggak. Mereka tidak demikian, ya. Sampai akhirnya perjalanan pelajaran, ya, setelah berlalu sekian waktu, teringat ikan yang kemarin, ya, sudah dibeli itu. Ya, Imam Ibn Abi Hatim menceritakan, dan kondisinya sudah hampir membusuk, tapi karena itu yang ada juga tetap dimakan. Ini keadaan salaf di dalam menuntut ilmu seperti itu. Nah, Al-Imam Muslim setelah mendengar itu, yakni teringat dengan ucapan tadi, la yunalul ilm birahatil jasad, bangkit kembali semangat beliau, hingga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan taufik untuk selesailah kitab Sahih Muslim tersebut. Nah, ini perangkat-perangkat yang penting bagi kita semua untuk berusaha untuk, ya, memilikinya. Ya, yang dengan itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seorang meraih ilmu. Dan setiap orang, ya, tentu sesuai dengan kadar yang Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Ya Allah Maha Hakim, Allah memberikan kadar pemahaman terhadap syariat ini sesuai dengan keadaan masing-masingnya, dan seberapa sedikit pun ya dari pemahaman seorang terhadap agama itu tetap merupakan kebaikan bagi orang tadi, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Jadi walaupun kadarnya sedikit, tapi seorang paham dalam permasalahan agama dalam kadar yang dia kuasai tersebut, itu merupakan kebaikan yang demikian besar. Oleh karena itu jangan sampai kita meremehkan ya, sedikit dari ilmu syariat, karena ilmu yang sedikit dengan diiringi ya, amalan ini akan sangat bermanfaat ya, bagi pemiliknya. Baik, insyaallah yang tersisa akan kita pelajari pada kesempatan berikutnya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik. Shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.